بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, ini sesi yang kedua dari pembahasan kita mengkaji kitab Tauhid dari program Kuliah Mafatih Al-Ilm. Telah kita jelaskan tentang basmalah. Kemudian setelah itu kata penulis kitab Tauhid. Kitab At-Tauhid. Di sini ada dua kata. Kata kitab dan kata At-Tauhid. Adapun kitab itu masdar dari kata bah yaktubu kitaban. Masdarnya bisa kitaban, bisa kitabatan, bisa kutban. Iya. Atau bisa katban. Dan ini kata kitab kembali kepada makna al-jama'. Kembali kepada makna al-jama', mengumpulkan, menggabungkan. Ya, dan kitab dinamakan kitab karena di dalam kitab itu dikumpulkan kalimat-kalimat, nas-nas. Jadi dia terkumpul, makanya dikatakan kitab. Ya. Pasukan kecil dalam bahasa Arab namanya katibah. Karena pasukan ya, pasukan ada beberapa personil di dalamnya. Ya. Baik. Jadi itu makna kitab. Adapun at-tauhid, at-tauhid secara bahasa dari kata wahada, yuwahhidu tauhidan. Wahada yuwahhidu apa? Tauhidan. Iya. Dan kalau dikatakan apa namanya? Tauhid, wahada yuwahhidu tauhidan, artinya ja'alahu wahidan. Dia menjadikannya satu, menjadikannya sendiri. Ya, menjadikannya sendiri. Jadi kalau dikatakan man wahhadallaha, secara bahasa siapa yang mentauhidkan Allah, artinya dia meyakini bahwa Allah itu sesembahan yang maha satu saja, maha sendiri. Kalau dikatakan la ilaha illallah, artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali satu saja, Allah semata saja. Nama Al-Wahid, Al-Ahad, ini juga maknanya sama. Menunjukkan makna yang maha apa? Yang maha satu, yang bersendirian dalam keesaan dan kesendirian. Baik, jadi itu secara bahasa. Ya, sebagaimana kalau dikatakan sanna, dari kata tasnia artinya dia jadikan dua. Thalas artinya dia jadikan tiga. Jadi kalau wahada artinya dia jadikan apa? Cuman satu saja. Dia menyendirikannya, mengesakannya. Itulah makna tauhid secara bahasa. Adapun secara istilah, tauhid itu ada dua penggunaan. Ada tauhid dengan makna umum dan ada tauhid dengan makna khusus. Dengan makna umum, tauhid adalah ifradullah ta'ala fi haqqihi. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam apa? Dalam haknya. Bisa juga dibahasakan dengan bahasa lain ifradullah ta'ala fima yakhtassu bihi, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala pada kehususannya, pada hal yang merupakan kehususannya. Ya, baik. Adapun dengan makna khususnya, makna khusus itu ditafsirkan bahwa tauhid adalah ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesakan Allah di dalam ibadah. Baik. Ini dua definisi tauhid. Dan seorang itu di dalam mendefinisikan, ketika dia sambung kepada orang lain, kadang dia pakai definisi umum, kadang dia pakai definisi khusus, tergantung apa yang ditekankan. Ya, karena itu sebagian ulama kadang dia pakai makna tauhid artinya kepada tauhid asma wa sifat, karena diambil satu hak dari makna umum itu. Dan kadang ada yang menggunakan kata tauhid, dia inginkan dengannya tauhid ibadah. Ifradullahi ta'ala bil ibadah. Iya. Maka di sini di dalam memahami definisi memberikan pengaruh di dalam kepandaian seseorang meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Nah, ilmu seperti itu. Kalau dipahami dengan baik, maka dia akan mengerti liku-likunya, seluk-beluknya, dan dia bisa gunakan sesuai dengan porsi dan tempatnya. Baik. Jadi ini definisi tauhid. Iya. Muncul pertanyaan, dari mana kalian bawa istilah tauhid? Dari mana kalian membawa istilah tauhid? Ini kadang ada saja orang-orang aneh dari manusia mempertanyakan seperti itu. Iya. Sampai ada yang mengingkari pembagian tauhid menjadi tiga. Mengingkari pembagian tauhid menjadi tiga. Nah, ini kenapa keanehan-keanehan ini muncul? Itu dasarnya tadi. Karena dia seperti katak dalam tempurung, berada dalam sesuatu yang terbatas dan gampang menyalahkan orang. Gampang menyalahkan orang. Dan ahli sunnah tidak seperti itu caranya. Iya. Karena itu kalau kita pelajari dari bahasa para as-salaf, mereka itu adalah manusia yang paling wara, paling dalam ilmunya, tidak sembarang berbicara. Iya. Dan sangat berhati-hati di dalam menjatuhkan vonis kepada orang lain. Vonis sebagai kafir, sebagai fasik, sebagai mubtadi, atau yang semisal dengannya. Ini diketahui dari setiap orang yang belajar sunnah dan belajar akidah yang lurus. Belajar akidah yang lurus. Baik. Jadi tauhid ini kalau dari sisi penggunaan itu ada penggunaannya di dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja banyak orang yang tidak mengetahuinya. Saya beri tiga contoh hadith dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mulai dari hadith yang paling masyhur. Iya. Kita semua tahu kan hadith Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Dalam sebagian riwayat ala khamsatin. Islam itu dibangun di atas lima. Kalau dibaca khamsin, berarti yang disandarkan kepadanya itu mufradnya adalah muannas, kemudian dijamak. Ya, jadi ini takdirnya mungkin khams ala khamsi qawaid atau ala khamsi khisal. Ya. Kalau dikatakan ala khamsatin, ya, khamsatin berarti disandarkan kepada jamak yang mufradnya itu adalah mudzakkar. Jadi katakan khamsa umur, ya. Khamsa apa namanya? Arkan, nah, seperti itu. Jadi penerjemahannya bahasa Arab itu ya luar biasa ya, tergantung pada kalimatnya bagaimana. Jadi bisa diterjemahkan, ada terjemahan bisa bermakna khamsa kaidah, lima kaidah atau lima perkara pokok. Bisa diterjemahkan lima pondasi atau lima rukun. Iya. Lima rukun atau lima perkara. Iya. Nah, hadith Ibn Umar ini semua kita tahu ya, hadith Ibn Umar. Islam dibangun di atas lima pondasi. Yang paling masyhurnya riwayat syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakat wa shaum apa namanya? Wa shaumi Ramadan atau wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Itu yang paling masyhurnya. Ya, dari hadits Ibnu Umar. Ada di dalam riwayat Muslim dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Bunyinya bagaimana? Bunyal Islamu ala khamsatin. Islam itu dibangun di atas lima rukun. Ala ayyuhadallaha. Yang pertama, untuk mentauhidkan Allah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa itaiz zakat, mengeluarkan zakat. Wa siyami Ramadan, puasa Ramadan. Wal hajj, dan haji. Jadi syahadatnya disebut dengan nama apa? Tauhid. Ala ayyuhadallaha. Ya. Ini hadits Ibnu Umar. Baik. Saya berikan hadis yang ke 2. Ya. Ini hadis terkait dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi manusia sampai mereka berucap apa? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Iya, kan hadisnya masyhur ya dalam riwayat Abu Hurairah dan selainnya. Hanya saja ada riwayat di sini yang ingin saya terangkan dari Tariq ibn Asyam. Dari Tariq bin Asyam Al-Asja'i radhiyallahu taala anhu. Iya. Tariq bin Asyam berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu," saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Hadits riwayat Muslim. Siapa yang berucap la ilaha illallah dan dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah, maka telah haram darah dan hartanya, dan hisabnya adalah di sisi Allah. Ya. Datang dalam riwayat yang lain bunyinya, man wahhadallaha, siapa yang mentauhidkan Allah, maka telah haram harta dan apa? Darahnya. Dengan lafaz siapa yang mentauhidkan Allah. Ya. Jadi ini menafsirkan sebelumnya ya, orang yang berucap la ilaha illallah kafir terhadap segala yang dibalik selain daripada Allah, itu sama dengan kalimat man wahhadallah, siapa yang mentauhidkan Allah. Baik. Riwayat yang ketiga. Iya. Oleh itu dua hadis tadi populer. Ini ada hadis juga sangat indah maknanya. Dan ini harusnya para penuntut ilmu ya banyak memperhatikan ya hadis-hadis yang seperti ini. Iya. Apalagi hadis yang memiliki makna-makna jawami'. Ini ada hadis riwayat Muslim dari Amr bin Abbasah As-Sulami radhiyallahu anhu. Ya, di Sahih Muslim ya. Di nomor 832 dari penomoran Muhammad Fuad Abdul Baki. Iya. Baik. Jadi dalam haditsnya panjangnya Amr bin Abbas menceritakan bagaimana beliau itu masuk ke dalam Islam. Iya. Bagaimana beliau masuk ke dalam Islam. Maka dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada Nabi, "Engkau ini siapa?" Kata Nabi, "Ana nabis." Saya adalah seorang nabi. Amr bin Abbas tanya lagi, "Nabi itu apa?" Kata Rasulullah, "Arsalani Allah, Allah mengutusku." Maka kata Amr bin Abbas lagi, "Bi ayyi syai'in arsalak?" Dengan apa engkau diutus oleh Allah? Ya, perhatikan. Nabi menjawab, "Arsalani bi silatil arham wa kasril authan wa ayyi wahhadallahu la yusyraku bihi syai'." Saya diutus oleh Allah untuk menyambung silaturahmi dan mematahkan berhala-berhala serta mentauhidkan Allah, tidak boleh dilakukan kesyirikan dengannya sesuatu apapun. Di sini bahasanya apa? Mentauhidkan Allah. Ini juga pelajaran untuk penuntut ilmu ya. Kita sering berkata tauhid itu yang paling awal, yang paling pertama. Tapi Nabi ketika ditanya dengan apa engkau diutus, pertama beliau sebut silaturahmi dulu. Yang kedua beliau sebut apa? Mematahkan berhala. Yang ketiga baru beliau sebut tauhid. Iya. Karena tauhid disampaikan. Ya. Disampaikan. Tapi tidak mesti seseorang itu menyampaikan selalu di depannya, kalian ini kafir. Ya. Atau kalian yang berbuat kesyirikan, syirik akbar keluar dari Islam. Tapi ada uslub di dalam menanamkan dan menyampaikan tauhid tersebut. Jelas ya? Inilah namanya hikmah. Ya, dan seorang itu semakin dia mendalam di dalam memahami nas-nas, maka akan semakin luas dari wawasannya. Iya. Jadi kalau mau tahu hikmah itu apa, hikmah itu bukan dengan inisiatif dia, bagusnya begini, bagusnya begitu, enggak. Hikmah itu seorang semakin luas hikmahnya, semakin tajam pemahamannya, semakin melebar wawasannya, itu kapan? Kalau dia semakin memahami Al-Quran dan hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ingat, saya selalu menegaskan kepemahaman, bukan sekadar hafalan. Iya. Bukan sekadar hafalan. Hafalan itu semua orang bisa menghafal. Banyak orang yang mampu. Orang Khawarij itu dikenal hafalan. Dikenal dengan apa? Hafalan Al-Quran. Mereka pakai di dalam sholat lagi. Sampai disebutkan ibadahnya luar biasa. Tapi tidak bermanfaat hafalannya. Dikatakan oleh Nabi, yakhrujuna yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya busur dari anak panahnya. Yang penting itu pemahaman. Iya. Dan itu orang-orang Khawarij, pede mereka, merasa dirinya lebih baik daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kafirkan para sahabat. Iya. Dianggap mereka sama aja dengan para sahabat. Sama dengan para sahabat. Nah itu banyak di antara mereka hafal Quran. Dianggap dirinya lebih bagus dari sahabat Nabi. Mereka katanya punya puasa, punya sholat lebih bagus daripada sahabat Nabi. Ibadahnya lebih bagus. Padahal mereka tidak ada apa-apanya. Seujung kuku pun tidak ada apa-apanya dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ketika didebat oleh Ibnu Abbas, Ibnu Abbas datang sendirian. Iya. Mereka sebutkan syubhat-syubhatnya. Ibnu Abbas hanya baca 3 ayat, 1 hadis, sudah rujuk dari mereka 2000 orang, dalam sebuah riwayat 4000 orang. Nah, itu ilmu seperti itu. Ilmu. Ilmu itu pemahaman. Ya, karena itu kepada Ibnu Abbas, Nabi itu tidak mendoakan Ibnu Abbas, ya Allah buatlah Ibnu Abbas hafal Quran. Tidak didoakan begitu. Didoakan apa? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah faqihkan dia dalam agama. Dan ajari dia ta'wil, ilmu tafsir. Ya, itu dikabulkan untuk Ibnu Abbas, menjadilah beliau ulama umat ini. Jelas ya? Baik. Ini harus dipahami oleh penuntut ilmu. Masa sekarang ini ada hal-hal bagus misalnya dalam hafalan Quran, program bagaimana menghafal cepat. Iya. Itu hal yang baik ya, disyukuri. Tapi ilmu bukan terbatas pada itu saja. Bahkan pokok dari ilmu adalah apa? Adalah memahami. Iya. Pokok dari ilmu adalah memahami. Karena itu banyak dari ulama yang hafalan hadisnya itu lebih kuat dan lebih banyak dari Imam Syafi'i. Lebih kuat dan lebih banyak dari siapa? Imam Syafi'i. Ya. Tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa mereka itu, ulama yang lebih banyak hadisnya dari Imam Syafi'i, mereka lebih berilmu dari Imam Syafi'i. Ada kadang yang hafal hadis, Imam Syafi'i yang tidak hafal hadis itu. Tapi begitu hadis itu diperdengarkan kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i lebih paham makna hadis daripada dia yang menghafalnya. Nah, itu baru ilmu namanya. Ya. Karena itu kata Al-Barbahari rahimahullah, laisal ilm bikathratir riwayati wal kutub. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat dan kitab-kitab. Bukan itu yang disebut dengan ilmu. Tapi ilmu itu adalah pemahaman. Ya. Jadi memang inti di dalam kegiatan ini, program Mafatih al-Ilm ini, ini memberikan dasar bagaimana seorang itu memahami benar kaidah-kaidah di dalam memahami dengan benar. Dan ini dalam kitab Tauhid, subhanallah, terdapat ayat-ayat dan hadith-hadith nusus yang sangat agung yang perlu dipahami. Dalamnya ada kaidah-kaidah besar. Kalau siapa yang memahaminya, maka insyaallah taala akan dimudahkan untuknya banyak sujud dari ilmu tauhid dan ilmu-ilmu yang lainnya. Baik. Jadi saya sudah sebutkannya 3 hadith. Ya, dasar adanya penggunaan kata apa? Kata tauhid. Iya. Kitab tauhid. Yang diinginkan oleh penulis di sini apa? Tauhid uluhiyah atau semua jenis tauhid? Sudah diterangkan bahwa asalnya Dalam seluruh pembahasan buku beliau, kebanyakannya beliau membahas apa? Tauhid uluhiyah. Tapi bukan artinya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat tidak disinggung. Ada sebagian bab menyinggung tentang hal tersebut. Baik. Karena itu tauhid, karena dia makna umumnya adalah ifradullah ta'ala fi haqqihi, mengesakan Allah dalam haknya. Hak Allah itu ada berapa? Ada dua. Ada hak dalam al-ma'rifah wal-ithbat, dan ada hak dalam apa? Al-qasd wa-talab. Ada dua. Hak dalam ma'rifah dan ithbat, inilah yang disebut dengan nama apa? Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Sedangkan hak di dalam ma'rifah dan talab, hak di dalam al-qasd wa-talab, inilah yang disebut dengan nama tauhid uluhiyah. Baik. Kalau pembagian populernya, tauhid terbagi berapa? Terbagi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, sekarang saya berikan tambahan untuk pembagian tauhid. Iya. Ini supaya kita lebih mendalam ya. Jadi tauhid itu ada yang membagi dengan cara tauhid dibagi tiga. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Iya. Baik. Ada yang membagi tauhid lagi menjadi dua. Tauhid al-ma'rifah wal-ithbat, dan tauhid al-qasd wa-talab. Baik. Sudah dicatat pembagiannya. Ya, sekarang kita kembali ke dalam memahami pembagian ini. Saya pahamkan satu-satu supaya kita bisa melihat bahwa pembagian ini sebenarnya sama. Ya, tidak ada perbedaan di dalamnya. Jadi yang mengatakan bahwa tauhid terbagi tiga, mereka katakan yang pertama adalah tauhid apa? Tauhid rububiyah. Iya. Tauhid ar-rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah ifradullah ta'ala bi'af'alihi, mengesakan Allah di dalam perbuatannya. Iya. Apa perbuatan Allah dalam al-khalq, penciptaan, war-rizq, dalam memberi rezeki, wal-mulk, kekuasaan, dan at-tadbir, dalam pengaturan. Baik. Jadi mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatannya. Itu contoh dari perbuatannya ya. Dalam menciptakan, memberi rezeki, dalam menguasai, dalam mengatur segala perkara. Karena itu kalau dibahasakan lain, tauhid rububiyah, Allah itu dari kandungan tauhid rububiyah, Allah yang maha mencipta, yang maha memberi rezeki, yang maha menguasai, yang maha mengatur segala urusan, ya, maha menghidupkan, maha mematikan. Ini semuanya masuk di dalam pembahasan apa? Tauhid rububiyah. Berikutnya yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Iya. Tauhid uluhiyah adalah ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Iya. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Ya, ini mana tauhid khusus yang telah kita sebutkan. Iya. Dan ini dari inti tauhid sebagaimana yang telah kita terangkan. Di mana kaum musyrikin letak kesyirikannya dalam tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Di dalam tauhid ibadah. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga namanya tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat itu adalah ifradullahi bima lahu minal asma'i wa sifat. Mengesakan Allah pada apa-apa yang merupakan nama dan sifat-sifatnya. Iya. Jadi dalam tauhid asma wa sifat ini, itu ada dua kewajiban. Kewajiban yang pertama, kita tetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala seluruh nama dan sifat-sifat sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, dan Allah tetapkan untuk dirinya sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban yang kedua dari asma wa sifat adalah menafikan segala permisalan, penyerupaan dan persamaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, tidak boleh ya dijadikan ada yang semisal dengan Allah dalam nama-nama maupun sifat-sifatnya. Jadi ini dua kewajiban. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Baik. Jadi ini tiga apa namanya? Tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Yang kedua, yang membagi tauhid menjadi dua. Ada tauhid fil ma'rifah wal isbat. Iya. Tauhid terkait dengan ma'rifah, pengetahuan dan isbat, apa yang ditetapkan. Ini mencakup dua di dalamnya. Cakup tauhid rububiyah dan mencakup tauhid apa? Al-asma wa sifat. Iya. Kemudian yang kedua adalah tauhid fil qasdi wat talab. Mengesakan Allah dalam maksud dan apa yang dicari. Inilah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Baik. Jadi ini dua pembagian tauhid yang paling populer di kalangan as-salaf. Ya. Di kalangan para as-salaf. Dan ini pembagian tauhid. Dengan pembagian ini adalah hal yang berjalan di dalam buku-buku para ulama. Dalilnya adalah at-tatabbu wal istiqra. Ya. Telah diperiksa Al-Quranul Karim, hadith-hadith Rasulullah dan ucapan para ulama, maka tidak diketemukan mereka keluar dalam membagi tauhid dari pembagian yang telah disebutkan. Jelas ya? Karena itu kalau ada yang membagi tauhid, kalau ada yang mengingkari pembagian tauhid menjadi tiga, ini pengingkaran dibangun di atas kejahilan. Dia tidak mengerti hakikat dari tauhid yang dibicarakan oleh para ulama. Tauhid itu tidak ada yang keluar dari apa yang telah dibagi dan disimpulkan oleh para ulama tersebut. Baik. Dan ini bukan pembagian datang belakangan. Pembagian dari dulu ada. Ada di ucapan Ibnu Mandah dan selainnya. Ya. Dan telah ditulis buku-buku di dalam pembagian tauhid oleh para ulama. Ya. Dan di masa sekarang ini, karena syubhatnya banyak muncul di masa sekarang, orang yang mengatakan mengingkari pembagian tauhid menjadi tiga, itu banyak muncul syubhat di masa sekarang. Ya, di antara buku yang paling bagus, ada buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad, judulnya Al-Qawlus Sadid. Ya, itu dia membahas tentang pembagian tauhid menjadi tiga, dan beliau bantah orang-orang yang mengingkari pembagian tauhid menjadi tiga. Ya, di antara yang saya baca dari buku-buku yang menulis dalam hal ini, itu buku yang paling baik di dalam menjelaskan pembagian tauhid dan mengumpulkan. Ya. Baik. Jadi ini tentang definisi tauhid. Ya, setelah masuk ke dalam pembahasan menyebutkan kitab tauhid, langsung penulis menerangkan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ada 7 dalil beliau sebutkan di sini. 7 dalil, 5 dalil dari ayat dan 2 dalil dari hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diberi judul bab lagi. Karena tujuh dalil yang beliau sebutkan di sini, kandungannya itu jelas. Kandungannya jelas. Iya. Apa kandungannya? Penulis rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan dua hal. Yang pertama, bahwa tauhid itu adalah mengesakan Allah di dalam ibadah. Dan yang kedua, beliau ingin menjelaskan bahwa tauhid adalah kewajiban yang paling wajib terhadap jin dan manusia. Iya. Jadi ini dua inti pokok yang dijelaskan di pendahuluan ini. Baik, memang tidak ada judul babnya ya. Tidak ada judul babnya. Cuman itu kelihatan dari tujuh dalil yang beliau sebutkan dan dari masail yang beliau bahas. Ya, karena itu dipoinkan di situ ya, ditulis di catatan bahwa inti dari pendahuluan ini ada dua hal yang ingin ditegaskan oleh penulis. Yang pertama, penjelasan bahwa tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah. Tauhid adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Kemudian yang kedua, beliau menerangkan bahwa tauhid a'zamu wajibin ala thaqalain. Kewajiban yang paling besar terhadap jin dan manusia. Baik. Beliau di sini menyebutkan tujuh dalil. Kita baca dari dalil yang pertama. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qaulillahi taala, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Firman Allah taala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Iya. Baik. Jadi ini ayat yang pertama yang beliau bawakan di sini, dan dengannya membuka pembahasan beliau di kitab Tauhid ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Wa ma khalaqtu, tidaklah aku menciptakan al-jin, ya, jin. Ini salah satu dari alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan alam jin. Wal ins, dan tidaklah aku menciptakan manusia illa liya'budun, ya, kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya. Jadi katakan jin, jin itu dari kata ada huruf jin dan ada huruf nunnya. Ada huruf jin dan ada huruf apa? Nunnya. Biasanya kalimat-kalimat bahasa Arab yang ada dua huruf ini, nun dan jin, itu menunjukkan makna yang tersembunyi dan tidak kelihatan. Iya. Tidak kelihatan. Baik. Karena itu jannah, sorga ya, disebut jannah. Nah, jinnah itu masuk kepada jin. Karena dia alam gaib yang tidak terlihat oleh kita. Jin ini. Al-ins. Ya. Al-ins. Dikatakan ins. Karena mereka ini tidak bisa hidup tanpa adanya al-uns. Sebagian dari mereka apa namanya, akrab dengan sebagian yang lain, sebagian dari mereka ya senang kepada sebagian yang lain. Itu yang disebut dengan ins. Ya, kalau bahasa umumnya jin dan manusia itu sudah dimaklumi. Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala di sini liya'budun, ya, lamnya di situ litta'lil, ya, penjelasan lam yang menunjukkan makna hikmah. Apa hikmah di belakang penciptaan tersebut. Jadi hikmah mereka diciptakan adalah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wama khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, di sini ada kaidah ya, disebutkan oleh Al-Baghawi rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas. Bahwa Ibnu Abbas berkata, "Kullu ma warada fil Qur'ani min al-ibadah fa ma'naku at-tauhid." Iya. Pemaknahu at-tauhid. Setiap perkara yang datang di dalam Al-Quran dari kata ibadah, maka maknanya adalah apa? Maknanya adalah tauhid. Maknanya adalah tauhid. Karena itu ditafsirkan oleh penulis di bukunya yang lain, illa liya'budun, artinya illa liwahidun, kecuali untuk mentauhidkanku. Kecuali untuk mentauhidkanku. Dan ini kaidah ya, disebutkan oleh Ibnu Abbas. Kaidah berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, disebutkan oleh Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya. Ya, dalam di sini menjelaskan illah hikmah, tapi dia perintah. Di dalam lamul amr ya, dalam bahasa Arab memberikan makna perintah. Karena itu sisi pendalilan dengan dibawakannya ayat ini, penulis ingin menjelaskan bahwa hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah apa? Untuk mentauhidkan Allah. Dan tauhid, mentauhidkan Allah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini terang sekali ya, beliau bawakan kitab tauhid. Setelah itu beliau bawakan ayat-ayat ini. Ayat yang pertama langsung wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah itu ini menunjukkan bahwa tauhid itu adalah ifradullah taala bil ibadah. Adalah mengkhususkan Allah dalam ibadah. Karena itu beliau ambil lafaz liya'budun, untuk beribadah kepada-Ku. Itulah makna dari tauhid yang telah kita terangkan. Baik. Jadi ini sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya. Dan ini ayat yang agung ya. Dasar yang dengannya seseorang itu mengenal untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin dan manusia semuanya diciptakan untuk hal tersebut. Iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Iya. Kelanjutan dari ayat-ayat, aku tidak menghendaki rezeki apapun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi rezeki dan maha memiliki kekuatan dan maha matin. Ya. Maha awet, maha kekal. Maha sempurna, tidak perlu kepada siapapun. Bahkan merekalah manusia yang perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, mereka diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Supaya mereka merasakan nikmat terbesar ini. Ya, keagungan termulia ini. Yaitu keagungan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan kita bahas nanti di bab berikutnya ya. Di bab yang pertama nanti penulis akan terangkan keutamaan tauhid. Beliau jelaskan keutamanya. Jadi kalau kita tahu bahwa kewajiban kita adalah mentauhidkan Allah, kita dicipta untuk beribadah kepada Allah, maka kita tahu, kita harus tahu bahwa kita dicipta untuk sesuatu yang sangat besar. Ya, kita dicipta dalam sebuah nikmat yang sangat agung untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa yang namanya manusia itu tidak ada kebebasan. Makhluk itu semuanya dalam lingkup ibadah. Ya, dan namanya ibadah, dia itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah hamba Allah, budak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada dalam kehidupan ini namanya kebebasan. Hidup ini penghambaan. Hidup ini ada perbudakan. Hidup ini adalah peribadatan. Peribadahan kepada Allah. Itulah kehidupan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa dirinya dia bisa bebas misalnya, itu hakikatnya dia tidak bebas. Kalau dia keluar dari ibadah kepada Allah, berarti dia adalah budaknya syaitan atau budak dirinya sendiri. Tidak mungkin ada yang dalam kebebasan. Karena hidup ini memang seperti itu kita diciptakan. Iya. Tapi alhamdulillah, siapa yang berada dalam ibadah kepada Allah, maka dia akan merasakan kesejukan, ketenangan. Ya. Dia akan merasakan bagaimana kebebasan yang hakiki. Kebebasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak terikat dengan makhluk siapapun. Tidak mengikuti dari diri dan hawa nafsunya, tapi dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua ayat yang kedua, atau sebelum saya ke ayat yang kedua, jadi penegasan di ayat yang pertama ini, yang pertama adalah penjelasan hikmah diciptakannya jin dan manusia. Ya, apa hikmah diciptakannya jin dan manusia? Hah? Adalah untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, di dalam ayat ini penulis ingin mendefinisikan bahwa tauhid itu adalah ifradullah taala bil ibadah. Bahwa tauhid artinya mengesakan Allah di dalam apa? Dalam ibadah. Karena itu langsung beliau bawakan ayat ini untuk menjelaskan bahwa tauhid adalah mengesakan Allah di dalam ibadah. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, dengan ayat ini penulis ingin menjelaskan karena ibadah adalah kewajiban terhadap jin dan manusia, hikmah mereka diciptakan, maka siapa yang tidak mendatangkan tauhid ini, artinya dia belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu tiga penekanan. Berikutnya, ayat yang kedua. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa yatanibut tagut. Ya. Al-ayah. Dan firman-Nya, wa laqad ba'atna, sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin rasula, pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan ani'budullaha wajtanibut tagut, beribadalah kepada Allah semata dan jauhilah tagut. Baik, ini ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua dari surah An-Nahl. Iya, surah An-Nahl ini disebut dengan nama surah apa? Surah An-Ni'am. Karena di dalam surah ini disebutkan nikmat-nikmat Allah yang paling besar kepada manusia. Iya. Disebutkan berbagai nikmat subhanallah. Kalau ingin belajar bagaimana luasnya nikmat Allah dan bagaimana mensyukuri nikmat, kaji surah An-Nahl ini, pelajari dari tafsirnya. Iya. Dan ini ayat yang ke-36, penyebutan salah satu nikmat. Kalau kita buka ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari surah An-Nahl, kita dapati hal yang sama. Bahkan ini adalah nikmat yang paling pertama yang disebutkan di dalam surah An-Nahl tersebut. Ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadina ala man yasha'u min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ya. Ata amrullah, telah datang perintah Allah. Fala tasta'jilu, jangan kalian menyegerakannya. Baik. Jadi perintah Allah artinya ketetapan Allah, keputusan Allah telah datang. Jangan kalian segerakan. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Langsung Allah sucikan dirinya. Iya. Jadi ini subhanallah nikmat yang sangat besar. Nikmat seorang itu mensucikan Allah, mengagungkan dan membesarkannya. Tapi banyak orang yang tidak mengetahuinya. Banyak orang yang tidak mengetahuinya. Kayaknya disebut nikmat yang paling pertama. Iya. Nikmat yang paling pertama. Ini pula yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi, walakin aktsaran nasi la yashkurun. Saya mengikuti agama ayah-ayahku. Saya beli ayahnya dan nenek moyangnya dari para nabi. Siapa ayah-ayahnya? Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub. Apa agama mereka? Ya. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Tidaklah pantas kami berbuat kesyirikan terhadap Allah dengan suatu apapun. Jadi tidak adanya kesyirikan ini dikatakan oleh beliau, dalika fadlullahi, dalika min fadlillahi alaina, itulah dari keutamaan Allah terhadap kami, wa alan nasi, dan terhadap manusia semuanya. Tapi banyak orang yang tidak bersyukur. Ya. Di posisi dakwah dikatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala apa? Innani minal muslimin. Barang siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah dan dia berkata, dan dia beramal soleh, serta dia berkata, saya termasuk orang yang berislam. Ini tidak ada yang lebih indah. Jadi tiga disebut, dakwah, beramal soleh, dan apa? Dan keislaman. Iya. Masih di akhir dari surah Yusuf juga, di tempat lainnya dari surah Yusuf, tentang dakwah juga. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basir ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ini adalah jalanku. Saya berdakwah kepada Allah, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Ala basira, di atas basira. Maha suci Allah, dan saya kan termasuk orang yang berbuat kesyirikan. Jadi orang bersih dari kesyirikan ini nikmat yang sangat besar. Mensucikan dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang kedua dari surah An-Nahl, yunazzilul malaikata birruhi min amri. Allah menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu, dengan perintahnya. Ala man yasha'u min ibadi, kepada siapa yang Allah pilih dari hamba-hambanya. Maksudnya siapa yang dipilih dari para rasul. Apa wahyunya yang harus disampaikan oleh para rasul? An andiru, hendaknya mereka memperingatkan. Iya. Annahu la ilaha illa ana fattaqun, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, hendaknya kalian bertakwa kepada aku. Baik. Jadi ini sudah awal surah An-Nahl, penjelasan tentang nikmat tauhid. Sama dengan di surah ini juga. Ini terkait dengan nikmat, tapi di surah di ayat 36 ini juga penjelasan, karena dia di surah An-Nahl juga diingatkan tentang nikmat, tapi ini diingatkan dalam bentuk lain. Ya, di mana setiap nabi dan setiap rasul yang Allah utus diperintah dengan hal ini. Ani'budullaha wajtanibut tagut. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah tagut. Baik, kita perjelas dulu kalimat per kalimat dari ayat. Walaqad ba'atna. Sungguh kami telah mengutus. Ada lamnya di situ. Waqi' fi jawabil qasam. Takdirnya wallahi, demi Allah, sungguh. Ya. Qad artinya tahqiq. Sungguh ba'atna, kami telah mengutus. Mengeluarkan. Ya. Kami telah mengeluarkan. Dan sini kata para ulama, kalimat al-ba'ath itu seakan-akan biasanya penggunaan al-ba'ath itu dari mati dikeluarkan, dibangkitkan. Iya. Karena para rasul itu dengan diutusnya mereka itu seakan-akan dihidupkan manusia. Dihidupkan manusia. Baik. Dan itulah ilmu ya, sebagaimana yang telah kita terangkan di materi kita yang pertama. Dari keindahan ilmu, ilmu itu menghidupkan jiwa, menghidupkan ruh, membuat orang hidup dengan sebenar-benar kehidupan. Siapa yang keluar dari ilmu, artinya dia dihitung sebagai mayat di dalam Al-Quran. Karena itu dibahasakan di sini, walaqad ba'atna, ya, kami telah mengutus, kami bangkitkan, fi kulli ummatin, pada setiap umat. Pada setiap umat. Apa itu ummah? Ummah artinya kelompok dari manusia. Dan ini yang dimaksud di dalam ayat di sini. Walaupun kata ummah di dalam Al-Quran itu ada beberapa penggunaan. Yang pertama, ummah bisa bermakna apa? Sekelompok dari manusia. Yang kedua, ummah bisa bermakna imam panutan yang diikuti, walaupun dia sendiri. Karena itu Nabi Ibrahim dikatakan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang umat yang qanit kepada Allah. Disebut umat padahal satu Nabi Ibrahim. Yang kedua, yang ketiga, umat bisa bermakna apa? Agama. Al-millah. Inna wajadana aba'ana ala ummah. Kami menemukan agama ayah-ayah kami di atas sebuah umat, maksudnya di atas sebuah agama, di atas sebuah keyakinan. Kemudian yang keempat, umat bisa bermakna masa. Bermakna waktu. Iya. Karena itu di kisah Nabi Yusuf ya, tentang orang yang selamat itu dari penjara, kan Nabi Yusuf katakan kepada dia, kalau kamu kembali lagi bekerja kepada raja, kamu sebut saya pada raja, sebut perkara saya supaya dapat pembahasan. Ternyata orang ini dibuat lupa oleh syaitan. Sampai Nabi Yusuf tinggal di dalam penjara beberapa tahun. Akhirnya setelah raja mimpi dan ditanyakan kepada pembesarnya, tidak ada yang bisa memberikan penafsiran dan takwil dari mimpi raja tersebut. Maka orang ini dikatakan dalam Al-Quran, waddakara ba'da ummah. Dia pun mengingat setelah ummah. Ummah di sini artinya apa? Setelah beberapa saat, setelah beberapa waktu. Baik. Jadi ini ya, empat penggunaan di dalam Al-Quran. Walaupun makna umat itu ada makna yang lain disebutkan oleh ahli bahasa Ibnul Mulakin di dalam Al-Ilam, itu menyebutkan sekitar 8 makna untuk umat. Cuma saya ringkas di sini, terbatas pada apa yang diterangkan di dalam Al-Quran saya. Baik. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ya. Apa perbedaan, apa itu makna rasul? Dan apa perbedaan antara nabi dan rasul? Baik. Jadi ini dari hal yang perlu dikaji. Baik, sudah terdengar adzan salat duhur. Kita berhenti dulu di sini, di makna perbedaan nabi dan rasul. Kita akan terangkan nanti insyaallah taala di sesi berikutnya setelah salat duhur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.